Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab yang ketujuh, yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Bab termasuk kesyirikan menggunakan jimat untuk menangkal mara bahaya atau menghilangkannya. Alhamdulillah telah kita bahas dalil yang pertama di pertemuan sebelumnya. Insyaallah taala kita akan memasuki dalil yang kedua. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allama Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, An Imran ibn Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayah beliau juga seorang sahabat. Ayahnya Husain bin Ubaid juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain masuk Islam pada tahun penaklukan Khaybar dan beliau wafat di tahun 52 Hijriah di Basrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Dari kuningan atau dari tembaga dan yang semisalnya. Faqala ma hadhihi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ini? Qala minal wahinah. Maka orang itu menjawab, untuk menangkal penyakit yang menimpa tangan. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskan gelang itu. Karena sesungguhnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Begitu pula Ibn Hibban dalam Al-Mawarid dan Ibn Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, inilah dalil yang kedua dalam pembicaraan tentang kesyirikan menggunakan jimat. Di dalam hadis ini Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan menyebutkan 8 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, anna lubsal halqati wa ghayraha lil i'tisami biha minal amradi minasyirki, bahwasannya menggunakan gelang dan yang semisal itu, apa saja, benda apa saja yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi dirinya dari berbagai macam penyakit termasuk kesyirikan. Gelang atau apa saja, benda-benda, apakah itu cincin, kalung, sabuk, sama saja. Keris, batu-batuan yang dipercayai oleh seseorang bisa melindungi dia dari satu bahaya atau bisa menghilangkan bahaya tersebut, maka itu termasuk kesyirikan. Kemarin sudah kita jelaskan kesyirikannya pada dua sisi, baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Syiriknya dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Ada yang ingat penjelasan kemarin? Apa maksudnya syirik dalam rububiyah di sini? Dan apa kesyirikannya dalam uluhiyah? Silakan Akhi. Ahsan, tabarakallahu fiik. Cukup bagi antum. Yang lain dalam uluhiyah. Jazakallahu khairan. Fadhal akhi. Bertawakal kepada selain Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikumah. Jawabannya dua-duanya benar. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yaitu dia meyakini selain Allah dua kemungkinan keyakinannya. Yang pertama, dia meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, yaitu jimat tersebut, atau bisa melindungi dia dari mara bahaya. Maka ini syirik besar. Kemungkinan yang kedua, dia yakini jimat itu hanya sebab. Maka itu syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab, padahal hanya Allah yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Jadi ini sisi yang pertama, yang menunjukkan kepercayaan seseorang kepada jimat-jimat adalah syirik dalam rububiyah. Dalil-dalilnya jelas. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dalam surat Yunus Allah berfirman, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim kalau begitu. Maka Allah katakan, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Juga firman Allah, amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang bisa menjawab doanya orang kesusahan ketika dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kejelekan? Yang bisa menghilangkan keburukan hanya Allah. Bahkan Nabi pun, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri pun tidak bisa beliau berikan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 188 Allah tegaskan, kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat dan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Ini Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri ataupun menimpakan mudarat, apalagi hanya benda-benda itu. Maka keyakinan yang bisa memberi manfaat dan bisa menimpakan mudarat atau menciptakan dan menentukan sesuatu sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, hanya Allah Azza wa Jalla, itu termasuk keimanan terhadap rububiyah Allah. perbuatan-perbuatan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sungguh batil kalau ada yang mengatakan boleh pakai jimat asal niatnya benar. Padahal sudah jelas-jelas bertentangan dengan dengan keimanan terhadap rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, syiriknya dalam uluhiyah. Ketika hatinya dia gantungkan kepada jimat itu, walaupun mungkin dia juga masih bergantung kepada Allah, tapi bercabang. Apalagi kalau ternyata dia tidak lagi bergantung kepada Allah sama sekali. Hatinya hanya bergantung kepada jimat. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalau kalian benar-benar beriman. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Karena tawakal itu ibadah hati. Kalau kalian benar-benar beriman, kata Allah, bertawakallah hanya kepada Allah. Berarti kalau orang bertawakal kepada selain Allah, dia bukan orang yang beriman. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau seandainya jimat itu terbuat dari tulisan-tulisan yang berisi zikir-zikir atau dari Al-Quranul Karim? Maka jemaah sekalian, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, berisi tulisan yang tidak jelas. Berisi tulisan yang tidak jelas. Enggak tahu tulisan apa itu. Mungkin bahasa daerah. Dan saya sudah sering dapat seperti ini. Bahasa daerah-daerah di timur sana. Tertulis di kertas kadang, atau di kain. Yang tidak jelas artinya, yang kita belum tahu artinya. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, ensiklopedi fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait. Buku ini adalah rangkuman pendapat seluruh mazhab-mazhab fikih dalam puluhan jilid tebal. Disebutkan di juz 14 halaman 30. Ulama empat mazhab sepakat ini hukumnya haram. Kalau kita enggak tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jangan-jangan mengandung syirik. Jangan-jangan ada nama-nama setan di situ. Mereka meminta kepada setan-setannya. Walaupun mungkin ada bahasa Arabnya. Tapi kadang ada tulisan-tulisan Arab, orang Arab baca pun enggak tahu dia. Atau dicampurkan, ada ayat Quran tapi dicampurkan dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami maknanya. Maka ulama empat mazhab sepakat, bahkan seluruh ulama sepakat, ini hukumnya haram demi mencegah kesyirikan. Itu yang belum jelas maknanya. Apalagi yang sudah jelas mengandung syirik. Maka tentu ulama lebih sepakat lagi. Kalau jelas-jelas mengandung syirik, seperti mengandung permohonan, permintaan tolong, atau minta perlindungan kepada setan-setan, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, apabila yang tertera di dalam jimat tersebut zikir-zikir dari Al-Quran atau dari doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jemaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Jadi yang pertama, ulama sepakat hukumnya haram. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat boleh, sebagian melarang. Dan pendapat yang kuat insya Allah hukumnya juga terlarang, karena lima alasan. Jadi jimat yang berupa tulisan-tulisan yang berasal dari Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat yang kuat insya Allah hukumnya juga terlarang dengan 5 alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil bahwa dalil-dalil yang melarang jimat itu bersifat umum. Tidak ada satupun memberi pengecualian boleh jimat dari Al-Quran. Tidak ada. Ini yang pertama. Tidak ada dalil yang memperkecualikan jimat dari Al-Quran. Yang kedua, saddan lidzari'ah. Termasuk kaidah Islam yang agung, mencegah terjadinya kesyirikan. Dan bisa saja awalnya jimat dari Al-Quran, lama kelamaan berkembang, tidak lagi dari Al-Quran, sehingga mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Dan ini sudah pernah terjadi, bahkan di sebuah pondok pesantren, gurunya atau kiainya menjual jimat, katanya dari Al-Quran. Bentuknya kecil sekali. Ternyata jemaah sekalian, itu bukan Al-Quran, hanya semacam buku kecil sekali dan hanya ada garis-garis. Jadi sudah bukan Al-Quran lagi. Ini yang kedua, bisa mengantarkan kepada jimat yang berasal dari selain Al-Quran. Maka pintu ini harus ditutup. Karena ini kaidah syariat. Syariat apabila mengharamkan sesuatu, maka segala sesuatu yang mengantarkan ke sana juga haram. Contohnya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zinanya yang diharamkan, mendekatinya saja juga diharamkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada zina itu juga diharamkan. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, orang yang menggunakan jimat dari Al-Quran, dia bisa saja menghinakan Al-Quran entah dia sadari atau tidak. Bagaimana bisa terjadi? Ketika dia bawa Al-Quran itu di tempat-tempat kotor, atau di tempat-tempat maksiat, atau dia sendiri berbuat maksiat sambil memegang Al-Quran. Ini mengandung penghinaan kepada Al-Quran. Maka seharusnya dicegah. Kemudian alasan yang keempat, ini adalah perubahan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariatnya Al-Quran itu, supaya kita terlindung, hendaklah kita baca. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Contohnya baca ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, dia dalam lindungan Allah sampai sore. Barang siapa membacanya di waktu sore, dia dalam lindungan Allah sampai pagi. Demikian pula membaca setiap pagi dan petang masing-masing 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi yang disyariatkan dibaca, jangan dirubah menjadi jimat. Maka ini perubahan terhadap syariat. Ini yang keempat. Yang kelima jemaah sekalian, itu juga termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalil Rasulullah SAW menggunakan jimat dari Al-Quran. Tidak ada dalilnya. Jadi dengan 5 alasan ini, jimat dari Al-Quran pun terlarang. Iya. Maka jemaah sekalian, niat yang benar dalam memakai jimat itu tidak bisa membenarkan cara yang salah. Dalam syariat Islam selalu diperhatikan 2 hal, niat yang baik dan cara yang benar. Niat yang baik saja belum cukup, tapi harus dengan cara yang benar. Dia pakai jimat mungkin niatnya baik, tapi kalau caranya tidak benar, jimat itu sendiri terlarang, maka tidak dibenarkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, an-nahyu anittadawi bil haram. Hadis ini juga mengandung larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi berobat itu diizinkan dalam syariat, tetapi dilarang berobat dengan yang haram. Dan dengan pengobatan-pengobatan yang mubah, maka insya Allah itu sudah cukup bagi kita. Oleh karena itu, di sini mengandung pelajaran penting, kesembuhan itu bukanlah bukti, bukanlah dalil bahwa pengobatan itu dibolehkan tidak. Tetapi boleh atau tidaknya diukur dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau diharamkan dalam syariat, maka tidak boleh kita lakukan. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan pengobatan dengan jimat atau pengobatan dalam bentuk gelang. Maka dari itu pernah saya sampaikan, Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razzaq, berdalil dengan hadis ini ketika mereka ditanya tentang hukum pengobatan dengan gelang, maka hal itu terlarang berdasarkan hadis yang mulia ini. Baik. Pelajaran yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Wajib bagi kita mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang tidak tahu. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita teladani. Sebagaimana juga sifat para sahabat beliau yang akan kita sebutkan insyaallah dalilnya. Bahwa Nabi dan para sahabat apabila melihat kemungkaran, maka mereka mengingkari kemungkaran tersebut dan mengajarkan orang yang belum tahu hukumnya. Inilah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Jangan kita diam saja. Kalau kita diam saja dan kita masih punya kebencian dalam hati, maka itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita enggak benci, berarti kita setuju dengan kemungkaran tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, jangan hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Apa maksudnya dengan hatinya? Dia hanya bisa benci dalam hati. Mulutnya terkunci, enggak bisa memberi nasihat. Kenapa? Imannya lemah. Tapi dalam hatinya dia masih benci. Itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau dia enggak benci, berarti sudah tidak ada iman dalam dirinya. Namun jemaah sekalian, memahami dalil, tidak boleh kita hanya mengambil sebagian dalil lalu kita buang yang lain. Maksud hadis ini, kalau kita padukan dengan hadis-hadis yang lain, maka tetap berlaku padanya kaidah-kaidah merubah kemungkaran. Karena termasuk kaidah penting dalam merubah kemungkaran adalah tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau kita merubah kemungkaran dengan tangan, akan memunculkan kemungkaran lebih besar, enggak boleh kita lakukan. Bahkan kalau kita merubah kemungkaran dengan lisan, akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, itu juga enggak boleh kita lakukan. Ada pembunuh lagi mau minum sampai teler. Orang ini enggak boleh kita biar, enggak boleh kita larang dia minum khamar. Biarkan dia minum sampai dia teler, dia ketiduran. Karena dia pembunuh. Dia kalau lagi kuat, dia bunuh orang. Jadi, ini namanya fikih dalam merubah kemungkaran. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Di antara dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai izin para sahabat untuk menghukum mati orang-orang munafik. Orang-orang munafik luar biasa bahayanya kepada agama Islam. Makanya Allah lebih murka kepada mereka dibandingkan orang-orang kafir yang terang-terangan kafirnya. Mereka juga kafir, tapi mereka tidak terang-terangan kafirnya. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka di neraka yang paling bawah. Dan jemaah sekalian, luar biasa bahaya orang munafik terhadap Islam. Maka para sahabat minta izin menghukum mati mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Bukan karena mereka tidak berhak dihukum mati, mereka lebih patut dihukum mati dibandingkan orang-orang yang terang-terangan memerangi Islam. Karena mereka memerangi Islam dari dalam. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW melarang. Apa alasannya? Kata beliau, aku tidak ingin orang-orang di luar Islam nanti mengatakan anna Muhammadan yaktulu ashabah, bahwasannya Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Apa bahayanya kalau mereka mengatakan demikian? Tidak ada lagi yang mau masuk Islam. Sahabat sendiri saja dihabisi. Kan orang-orang kafir enggak bisa bedakan mana muslim yang benar, mana munafik. Maka mereka akan berkesimpulan Muhammad membunuh sesama muslim. Padahal munafik, kafir yang dibunuh, yang pantas dihukum mati karena memerangi Islam. Tapi Nabi SAW melarang. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya minta izin untuk membunuh ayahnya sendiri, pemimpin munafik di Madinah. Tapi Nabi SAW tidak izinkan. Kenapa jemaah sekalian? Kalau merubah kemungkaran dengan cara seperti itu, dengan tangan yang memang seharusnya dilakukan, tapi memunculkan mudarat yang lebih besar, maka dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, syariat melarang keras pemberontakan terhadap penguasa yang zalim. Orang yang gak bisa berpikir ke depan, akalnya pendek, maka dia mengatakan berarti kalian selemah-lemahnya iman, membiarkan penguasa zalim, tidak ikut turun ke jalan, tidak menggunakan power, tidak menggunakan kekuatan. Padahal hadis-hadis yang melarang sangat banyak, sampai derajat mutawatir. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW melarang keras merubah kemungkaran penguasa zalim dengan tangan atau dengan pemberontakan atau dengan senjata, karena akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran yang lebih besar? Sangat banyak. Yang terbesar adalah terjadinya pertumpahan darah antara sesama muslim dan kehancuran satu negeri. Jemaah sekalian, ini bukan teori, bukan sekedar teori yang sebuah kekhawatiran saja, tidak. Ini sudah fakta terjadi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sampai di masa beliau hidup, tidak ada satu pemberontakan pun kecuali mudaratnya lebih besar. Fakta. Sampai di masa beliau hidup, padahal di masa itu belum ada senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh negara. Apalagi sekarang. Betul, keberadaan penguasa zalim itu mudharat, enggak boleh dibiarkan. Tapi kalau kita merubah dengan cara kekerasan, muncul mudharat lebih besar. Jadi jangan bilang yang diam saja berarti selemah-lemahnya iman. Justru yang mengikuti aturan syariat Islam itulah yang beriman sebenarnya. Jadi merubah kemungkaran di sini ada aturannya dalam Islam, tidak boleh hanya berdasarkan semangat saja. Baik. Kemudian juga jemaah sekalian, pentingnya mengajarkan orang yang tidak mengetahui. Dan tidak sedikit kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan dosa disebabkan ketidaktahuan saja. Seandainya mereka tahu, tentu mereka akan menghindarinya. Maka wajib bagi kita untuk mengajarkan. Pelajaran yang keempat, dararu syirki fid dunya wal akhirah, bahaya perbuatan syirik di dunia dan di akhirat. Apa bahaya syirik yang dijelaskan dalam hadis ini jemaah sekalian? Di dunia dan di akhirat. Di dunia kata Nabi SAW, kalau kamu masih mengenakan jimat itu, maka itu hanya menambah kelemahan kepadamu. Itu hukuman jemaah sekalian. Orang yang pakai jimat, Allah hukum dia, Allah timpakan kelemahan kepadanya. di wahnan ini, kelemahan ini, juga ada tafsiran lain, yaitu rasa takut. Kelemahan dan ketakutan. Itu hukuman dari Allah terhadap orang yang bergantung kepada jimat, tidak bergantung hanya kepada Allah. Dan yang paling pedih adalah hukuman di akhirat. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya, karena itu adalah dosa kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, makna kelemahan di sini juga mencakup dua makna kata para ulama. Pertama, lemah fisik. Fisiknya akan menjadi lemah. Yang kedua, lemah secara psikis, yaitu lemah akal dan lemah hati. Dan ini jelas jemaah sekalian. Masa sih orang berakal, fisiknya juga kuat, kok percaya sama benda? Yang benda itu kalau dia banting-banting gak bisa melawan. Atau dia bakar gak bisa melawan. Kalau bisa melawan, berarti ada setannya di situ. Baca bismillah, banting, buang, bakar. Dia gak bisa apa-apa. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, makna lemah di sini bisa jadi lemah secara fisik dan lemah hati atau lemah akal. Dan jemaah sekalian, yang paling berbahaya syirik ini adalah menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, dan tidak akan diampuni oleh Allah bagi siapa yang tidak bertobat sampai mati, dan mengekalkan pelakunya di neraka sebagaimana telah kita bahas di bab yang keempat tentang bahaya syirik. Baik. Pelajaran yang kelima, istifsalul mufti wa tibarul maqasid. Seorang yang memberi fatwa hendaklah minta perincian dan menimbang tujuan orang yang diberi fatwa tersebut. Jadi ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, seorang yang memberi fatwa terkadang perlu minta rincian. Jangan terburu-buru memberi fatwa. Makanya Nabi SAW ketika melihat orang ini menggunakan gelang, beliau bertanya dulu, untuk apa gelang ini? Minta rincian. Lalu dia jelaskan apa maksud dia menggunakan gelang itu. Maka ini menunjukkan maksud dia menggunakan gelang itu bisa jadi pertimbangan di dalam fatwa. Apakah dihukumi syirik atau pengantar kepada syirik, tergantung tujuan. Kalau dia memiliki keyakinan benda itu bisa melindunginya dari mara bahaya, itu sudah syirik. Kalau dia cuma sekedar perhiasan saja, maka tentu tidak dihukumi syirik, tapi itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka juga dilarang. Baik. Pelajaran yang keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair. Bahwasannya syirik besar, afwan, syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Bahwasannya syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Dari mana Syekh mengambil pelajaran ini? Karena Rasulullah SAW menegaskan, kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Di antara makna tidak beruntung ini, tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan dosa-dosa besar, apapun dosa itu, selain syirik, masih mungkin diampuni oleh Allah apabila seorang mati tidak bertobat, kalau Allah menghendaki. Adapun dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun ulama berbeda pendapat, syirik kecil itu diampuni atau tidak, tapi dalil menunjukkan syirik kecil pun tidak diampuni kalau tidak tobat. Karena dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini Allah hanya mengatakan dosa syirik, sehingga bentuknya umum, mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Allah tidak mengatakan syirik besar saja, sehingga juga mencakup syirik kecil. Dan pendapat ini yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, begitu pula Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa syirik kecil pun kalau enggak tobat tidak akan diampuni. Kalau begitu, syirik kecil lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Sebut apa dosa-dosa besar? Membunuh, mencuri, berzina, minum khamar, makan riba, dan lain-lain. Semua itu wajib kita jauhi, enggak boleh kita pandang remeh. Tapi yang harus lebih kita jauhi lagi, dosa syirik kecil dibandingkan semua itu, apalagi syirik besar. Jadi syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan semua dosa-dosa besar tersebut. Makanya kita harus lebih khawatir terkena syirik kecil daripada semua dosa-dosa besar tersebut. Sudah masuk waktu Isya? Masuk itu? Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pembahasan hadis tadi, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, masih tersisa dua pelajaran. Pelajaran ke-7 dan ke-8. Tapi pelajaran ke-7 itu pembahasannya agak panjang, tentang masalah udzur bil jahal. Insyaallah ada beberapa rincian yang akan kita jelaskan, dan kita akan lengkapi dengan pembahasan syurutu takfir, syarat-syarat dalam pengkafiran. Jadi kita pending untuk pertemuan yang akan datang, karena insyaallah agak merinci. Kita langsung masuk saja pada sesi tanya jawab. Ikhwan yang kemarin yang mensortir pertanyaan, siapa? Antum ya? Tolong lihat yang berhubungan dengan materi, didahulukan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Pertanyaan yang pertama tentang salawat nariyah. Tentang salawat nariyah. Jemaah sekalian, pertama, salawat nariyah dari segi penamaan dan dari segi isinya tidak ada dalil sama sekali di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berdasarkan dalil sahih. Padahal menentukan sebuah salawat bukanlah hak kita, melainkan hak Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah tentukan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat-buat dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan bersamaan dengan itu, salawat-salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita itu sudah sangat mencukupi kita. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Hendaklah kalian ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berbuat bid'ah, maka itu sudah mencukupi kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Harus selalu kita ingat yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pantas kalau ada orang yang kemudian marah ketika disebut bid'ah itu sesat, padahal yang mengucapkan pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih tidak pantas lagi kalau ada yang mengatakan tidak, ada juga bid'ah yang hasanah, yang baik, tidak semua sesat. Ini kelancangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama, tidak berdasarkan dalil sahih, itu termasuk mengada-ada dalam agama. Belum lagi dalam pengamalannya masih ada tambahan-tambahan yang lain, seperti tambahan jumlah. Disebutkan dalam buku-buku mereka, kalau salawat nariyah itu dibaca sebanyak 4.444 kali, maka akan menghilangkan musibah-musibah dan malapetaka. Di sini ada dua bid'ah sekaligus. Pertama, menentukan jumlah yang tidak ditentukan syariat. Enggak boleh kita buat-buat sendiri jumlah zikir, seandainya zikirnya benar. Seandainya zikirnya benar, seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, zikirnya benar lafaznya, enggak boleh kita tentukan jumlah sendiri yang tidak ditentukan oleh syariat. Kalau mau berzikir sebanyak-banyaknya silahkan, tapi menentukan jumlah khusus harus berdasarkan dalil. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan setiap habis solat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini dalil. Yang berhak menentukan jumlah adalah dalil, bukan kita. Kalau enggak ditentukan oleh dalil, maka kita silahkan baca sebanyak apapun kita mau, tidak masalah. Tapi jangan kita buat jumlah-jumlah sendiri. Nah, yang kedua, bertambah lagi bid'ahnya, yaitu keyakinan bahwa semua masalah akan teratasi. Ini keyakinan juga bid'ah, tidak ada dalilnya. Dibaca 4.444 kali, lalu semua masalah akan teratasi. Belum lagi kalau dibaca sambil bernyanyi-nyanyi. Belum lagi kalau ditambah alat-alat musik. Ini bid'ah plus maksiat. Karena Nabi SAW bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan empat perkara yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, itu haram, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Jadi bagaimana mungkin beribadah kepada Allah sambil bermaksiat kepadanya? Ini mengandung pelecehan sebenarnya. Beribadah kepada Allah sambil bermaksiat kepadanya, yaitu berzikir atau bersalawat dengan alat-alat musik. Belum lagi kalau sambil joget-joget seperti orang gila. Joget-joget seperti orang gila kesurupan. Tapi memang kesurupan beneran. Kesurupan beneran. Ada yang sampai kesurupan beneran. Ya, enggak sadar diri. Kenapa? Setan senang memang. Kalau zikir sambil joget-joget, sambil nyanyi-nyanyi, setan memang senang, maka orangnya sampai kesurupan. Enggak sadarkan diri lagi, sudah bukan dia, tapi sudah gabung dengan setannya. Jadi, kalau seandainya ditambah dengan hal-hal tersebut, maka bid'ahnya bertambah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat dari sisi makna. Apa yang terkandung dalam salawat nariyah tersebut? Apa lafaznya? Mudah-mudahan enggak ada yang hafal. Saya hafal sedikit saja bagian awalnya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Artinya, ya Allah, curahkanlah salawat yang sempurna dan salam sejahtera yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tanhallu bihil uqad, yang dengannya segala kesulitan terpecahkan. Wa tanfariju bihil qurab, yang dengannya segala musibah dan malapetaka tertolong atau hilang. Wa tuqda bihil hawaij, dan dengannya hajat-hajat terpenuhi. Ini artinya. Mari kita lihat maknanya jemaah sekalian. Ada kemungkinan dua makna dan juga tergantung niat. Yang pertama, kalau lafaz ini diniatkan untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah syirik. Syirik besar. Kenapa? Itu berarti berdoa, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada beliau. Doa itu ibadah yang seharusnya dipanjatkan hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau dia niatkan, orang yang membaca dia niatkan untuk minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kita berdoa kepadanya. Dan beliau tidak bisa mengabulkan doa kita sedikit pun. Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat atau sebaliknya menimpakan mudarat kecuali Allah azza wa jalla. Dalam surat Yunus ayat 106, Allah azza wa jalla berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam lanjutan ayat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kemudaratan atasmu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa mencegah anugerah Allah tersebut. Jadi yang bisa memberi manfaat kepada kita dan menghilangkan musibah hanya Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 107 ini. Dan di ayat yang sudah kita sebutkan tadi juga, surat Al-A'raf ayat 188, Allah menegaskan, kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kesyirikannya di sini ada dua. Pertama, keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menolong mereka, memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Yang kedua, berdoa kepada beliau. Dan dalam bahasa, dalam makna bahasanya, ini juga mungkin. Mungkin kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan huruf ba. Contohnya, dalam zikir yang mengandung doa yang kita ucapkan, yaitu bismillah, dengan nama Allah. Artinya apa? Astainu billah. Aku minta tolong kepada Allah. Begitu pula di sini, dia menggunakan huruf ba. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihi al hawaij. Artinya, terlepas segala kesulitan dengan dia. Dia di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai huruf ba dengan beliau. Wa tanfariju bihi al-qurab, dan tertolong dengannya, dengan beliau, segala musibah. Wa tuqda bihi al-hawaij, dan terpenuhi dengan beliau, pakai huruf ba lagi, segala kebutuhan. Jadi secara bahasa mungkin bermakna minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau orangnya memang berniat seperti itu. Huruf ba, bismillah, artinya astainu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Begitu pula la haula wala quwata illa billah, pakai huruf ba, billah. Tidak ada usaha, tidak pula kekuatan kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Ini zikir mengandung permohonan untuk minta tolong. Jadi secara makna mungkin dimaknakan meminta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan makna yang pertama, terlebih lagi kalau orang yang membacanya memang niat minta tolong kepada Nabi, bukan kepada Allah. Nah, ada makna yang kedua jemaah sekalian. Dia berniat untuk tawassul saja. Minta tolongnya kepada Allah cuman menggunakan nama Nabi untuk tawassul. Ini makna yang mungkin yang kedua. Yang dia maksud minta kepada Allah tapi dia gunakan nama Nabi untuk tawassul. Ini sama dengan kita kalau berdoa, Allahumma bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah aku. Ini sama, bertawassul. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, cara bertawassul seperti ini tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi dalil yang sahih tidak ada. Adanya riwayat-riwayat yang dhaif. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan cara bertawassul seperti ini. Cara bertawassul yang benar itu hanya ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Misalkan kita membaca Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, kami sudah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Kami sudah beriman. Kita sampaikan dulu. Ini namanya tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti juga tiga orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, kita datang kepadanya atau kita menghubunginya minta didoakan. Adapun tawassul yang sudah wafat, itu tidak ada dalilnya. Malah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, minta beliau mendoakan kaum muslimin supaya turun hujan. Kenapa mereka enggak pergi ke makam Rasulullah SAW? Atau kenapa mereka tidak bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, tapi datang kepada orang soleh yang masih hidup? Karena itulah yang dibolehkan dalam syariat, bukan kepada orang yang sudah wafat, bukan pula berdoa kepada Allah dengan bertawassul menggunakan nama-nama orang soleh atau nama para nabi. Jadi itu tawassul yang benar. Adapun tawassul dengan cara berdoa kepada orang soleh, memohon hajat kepada mereka, itu adalah syirik. Dan tawassul dengan berdoa kepada Allah menggunakan nama orang soleh, itu termasuk mengada-ada. Dan itu makna yang kedua, bisa bermakna tawassul kalau juga orang yang membacanya berniat tawassul. Assalamualaikum. Kita bertawassul di makam Nabi mana, Ustaz? Baik. Sama bertawassul dengan air zam-zam, dengan korma, tujuh buah, itu gimana? Baik. Jadi bertawassul seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Sama saja mau bertawassulnya dari rumah kita atau di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja, enggak ada bedanya. Justru kalau kita datang ke makam beliau kemudian kita berdoa kepada Allah di situ dengan keyakinan karena ini makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berdoa di situ berarti lebih afdol. Atau makam para wali, maka berdoa di situ lebih afdol. Berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan pula kepada para wali. Maka jemaah sekalian, itu lebih terlarang lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau berziarah saja tidak masalah. Masalahnya yang datang itu bukan sekedar berziarah, tapi juga mereka meyakini ini kuburan orang soleh, kalau berdoa kepada Allah lebih dapat dikabulkan, lebih mustajab. Mana dalilnya? Tidak ada. Justru yang ada dalil melarang keras. Kenapa dalil melarang keras? Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan itu fakta terjadi. Ada yang datang ke kuburan-kuburan itu bukan lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoanya kepada penghuni kubur. Kalau sudah seperti itu, sudah syirik. Terserah mau dinamakan tawassul atau apa, itu syirik. Tapi kalau dia bertawassul dengan keyakinan, ini kan kubur orang soleh atau kubur nabi, maka berdoa di situ lebih dikabulkan oleh Allah, lebih mustajab. Enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan juga jemaah sekalian, kata para ulama, itu juga adab buruk dalam berdoa. Kenapa? Karena seakan-akan kita mau menggunakan orang soleh ini untuk menekan Allah. Ini saya gunakan nama Rasulullah, harus dikabulkan. Seakan-akan seperti itu. Kalau dibalik, itu boleh. Itu berarti bukan merendahkan Allah. Kalau dibalik, misalkan kita atau ada orang minta kepada kita, saya minta tolong kepadamu, pinjamkan saya uang dengan nama Allah. Wajib kita bantu dia. Wajib kita bantu dia. Kalau dia gunakan nama Allah, itu bukan perendahan kepada Allah, sebab dia gunakan nama Allah untuk menekan kita ketika dia sangat butuh bantuan. Tapi kalau sebaliknya, itu seakan-akan menekan Allah. Sama seperti kita datang kepada menteri mau minta bantuan, Saya minta tolong ya. Saya temannya presiden. Ya. Dia kan tertekan. Tapi kalau dibalik, itu gak hormat sama presiden. Pak presiden, saya temannya menteri, tolong bantu saya. Menteri saya bisa ganti. Jadi gak bisa dia ditekan dengan menteri. Sebab menteri bawahannya. Begitu pula, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama orang soleh. Itu tidak baik adabnya kepada Allah. Dan yang lebih penting, tidak ada dalilnya yang sahih yang menunjukkan bolehnya berdoa dengan menggunakan nama-nama orang soleh untuk apa namanya, supaya Allah kabulkan. Baik. Adapun kita minum air zam-zam, itu namanya bukan tawassul, tapi mencari berkah. Insyaallah akan ada babnya tentang mencari berkah lebih detail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zamzam lima syuribalahu." Minum zamzam itu, air zamzam itu tergantung niat orang yang minum. Jadi kalau kita niatkan, apalagi kita berdoa ketika kita minum, minta kecerdasan, Allah cerdaskan. Atau kesehatan, Allah sehatkan. Itu keberkahan air zamzam. Kenapa kita boleh minum air zam-zam mengharapkan berkahnya dari Allah? Karena ada dalilnya. Kalau sisa minumnya Pak Kiai, enggak ada dalilnya punya berkah. Kalau sisa minumnya Nabi Muhammad SAW, sisa-sisa beliau, itu ada dalilnya. Sahabat berebutan sisa wudu Rasulullah SAW. Tapi selain beliau, tidak ada dalilnya. Makanya sahabat tidak rebutan sisa Abu Bakar. Tidak pula Umar, tidak Uthman, tidak Ali, tidak cucu beliau Al-Hasan Al-Husain. Tidak ada sahabat berebutan sisa-sisa mereka. Iya. Begitu pula korma. Ini makanan yang penuh berkah. Di antara keberkahannya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa makan 7 butir korma ajwa di pagi hari, maka tidak ada 1 racun pun atau 1 sihir pun yang bisa membahayakan dia. Dalam riwayat yang lain, korma ajwa Madinah. Tapi kata sebagian ulama, kalau tidak ada ajwa Madinah, mudah-mudahan korma lain pun boleh. Ini diantara berkahnya buah korma. Kenapa kita harapkan berkahnya dari Allah, dari buah itu? Karena ada dalilnya yang menunjukkan keberkahannya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara bertobat dari jimat? Karena dahulu ana punya banyak jimat. Pertama, bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Seperti syarat tobat pada umumnya. Memenuhi syarat-syaratnya, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Yang kelima, bertobatlah ketika masih ada waktunya, sebelum habis masanya, yaitu sebelum malaikat maut datang menjemput kita, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini berlaku umum, termasuk dosa syirik. Penuhi syarat-syarat tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, buang jimat-jimat tersebut. Kecuali kalau ada nama-nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran, maka dibakar. Dibakar bukan untuk menghina, bukan. Tapi supaya hilang nama-nama Allah itu, karena kalau kita buang di tempat sampah, justru itu menghina. Atau kita letakkan begitu saja, nanti dibuang-buang oleh orang, diinjak-injak, berdebu, itu justru menghina. Lebih baik dimusnahkan. Karena dulu para sahabat juga membakar mushaf-mushaf Al-Quran yang berbeda dengan mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian ada satu bentuk jimat yang katanya dimasukkan di dalam tubuh. Apa istilahnya? Susuk. Kata sebagian orang, kalau mau bertobat, harus kembali pada dukunnya minta dicabut. Tidak jamaah sekalian. Kalau kita kembali kepada dukunnya, itu nambah syirik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu percaya dengan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya saja di tubuh kita dikasih susuk kata dukun, itu sudah kufur. Apalagi datang kepada dia untuk mencabutnya. Jadi enggak usah datang kepada dia, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan terbukti ada benda dalam tubuh, bagaimana cara membuktikannya? Mungkin kita merasakan. Kita datanglah ke dokter minta dironsen. Benar enggak ada benda dalam tubuh? Kalau betul ada benda, logam pasti bisa dioperasi. Mungkin kita dulu dimasukin sama dukun waktu kita lagi ketiduran apa? Atau di bawah pengaruh sihir, enggak sadar dimasuki logam itu. Mungkin saja. Walaupun kemungkinan itu jauh. Yang kemungkinan lebih besar adalah setan yang dimasuki ke dalam tubuh kita. Kalau seperti itu, enggak usah ke dokter. Dokter mau ronsen pun enggak akan kelihatan. Maka cukup kita bertobat kepada Allah, setan itu mau keluar dari tubuh kita, mau di dalam tubuh kita, terserah dia saja. Itu bukan persoalan yang utama. Persoalan utama adalah kita bertobat kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, inna syaitan yajri ala ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa berjalan di tubuh anak Adam dalam peredaran darah. Jadi bukan masalah setan itu di luar atau di dalam diri kita, tapi kedekatan kita dengan Allah, ketakwaan kepadanya. Dan apabila kita mendekat kepada Allah, maka setan itu akan kesusahan dalam tubuh kita. Kita makan menyebut bismillah, dia enggak bisa makan. Kita masuk rumah menginap, di rumah tidur dengan menyebut nama Allah, dia enggak bisa ikut menginap. Jadi dia akan kesusahan. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dia keluar sendiri. Kalau kita mau ruqyah diri kita juga boleh. Meruqyah diri kita, jangan minta ruqyah. Ini kebetulan di sini banyak pertanyaan tentang minta ruqyah. Sekaligus kita bahas di sini. Kalau kita ada, merasa ada, pernah dulu masuk susuk dalam tubuh, jangan minta ruqyah ke orang. Kalau orang meruqyah kita tanpa kita minta, boleh. Begitu pula kita meruqyah, itu amal soleh. Tapi minta ruqyah ke orang, itu tercela. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga, tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat mereka yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah minta diruqyah. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang minta ruqyah akan mengantarkan dia bergantung kepada tukang ruqyah tersebut. Makanya tercela. Kurang tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta ruqyah itu tercela dan hilang kesempatan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Dekatkan diri kepada Allah, kuatkan keimanan, itu yang utama. Dan bertobat dari dosa-dosa syirik tersebut dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Kemudian boleh kita ruqyah diri kita sendiri, itu lebih afdal. Ya, pernah kita sampaikan ketika sahabat mengeluhkan sakitnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kalau merasa di situ ada susuknya, bergerak-gerak atau suka sakit, suka terganggu, letakkan tangan di situ. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, wa uhadiru, dan yang aku khawatirkan. Ruqyah diri kita sendiri. Kalau belum sembuh, nanti lagi ruqyah lagi. Karena kita yakin ruqyah itu pertolongan Allah, kita hanya usaha. Insyaallah di bab berikutnya kita akan bahas tentang ruqyah. Baik. Bagaimana jika menggantung surat dalam pintu atau dinding seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi, boleh atau tidak? Kan sudah kita bahas tadi. Enggak boleh kan? Menurut pendapat yang lebih kuat, minimal itu perbuatan mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau contohkan adalah dibaca. Iya. Apakah tulisan ayat kursi yang ada di kendaraan juga jimat? Bagaimana dengan tulisan ayat, misal ayat kursi yang dipajang di rumah, meski yang punya rumah berdalih ini hanya untuk hiasan saja. Kalau dia niatkan untuk jimat, maka berlaku hukum jimat. Tapi kalau dia niatkan untuk hiasan, itu juga tidak patut. Karena tidak ada juga dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjadikan ayat-ayat itu sebagai hiasan-hiasan. Tidak ada dalil, sebaliknya sebaiknya kita hindari. Apalagi digantung di mobil. Atau di luar mobil lebih parah. Ada kan yang suka nulis di kaca belakang? Kalau dia lewat di tempat becek mungkin terkena kotoran. Ini enggak pantas. Iya. Wallahu a'lam. Sebelum mengenal sunnah, saya pernah diberi teman batu. Katanya batu keramat. Dan waktu itu saya berkeyakinan batu itu bisa menolak bala. Setelah saya tahu bahwa itu haram, saya kasih kepada pemiliknya. Dan sekarang saya mengalami lemah fisik dan lemah jiwa. Bagaimana caranya saya bisa sembuh seperti sedia kala? Pertama, jemaah sekalian, ini adalah permainan setan. Karena kita tidak mau lagi percaya kepada kesyirikan dan kekufuran, maka kita diganggu. Jadi seakan-akan itu benar. Kalau kita tidak lagi percaya, maka kita diganggu. Saudara kita ini kemungkinan besar diganggu oleh syaitan ketika dia mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seharusnya itu enggak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Seharusnya dibuang saja. Karena itu adalah mempercayainya adalah kesyirikan dan kekufuran sebagaimana telah kita bahas. Iya. Kemudian bagaimana supaya terhindar dari gangguan setan, supaya tidak diganggu, tidak lemah fisik maupun jiwa? Pertama sekali, kuatkan keimanan. Itu senjata terkuat menghadapi gangguan setan. Kuatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan kepada Allah, dialah yang maha kuasa, yang maha mampu menolong kita, sedangkan setan itu lemah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kalau kita dekat kepada Allah, berarti menjauh dari setan. Menjauh dari Allah, mendekat kepada setan. Itulah sebabnya kita baca dalam riwayat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan takut kepadanya. Kenapa? Bukan karena kekuatan fisiknya, tapi kekuatan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jaga zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Dan zikir-zikir yang mengandung permohonan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca baik-baik zikir tersebut dan pahami maknanya, disertai dengan hati yang berharap dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu zikir saja, jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini ketika dia mendatangi satu tempat, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Yaitu zikir A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap kita datang di satu tempat, baca zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain, baca. Terus baca itu. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagaimana orang yang melakukan ibadah dengan riya, yang riya termasuk syirik kecil, apakah Allah tidak akan mengampuni dosa riya? Syirik besar sekalipun, kalau orangnya bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau dia tidak bertobat, menurut pendapat yang paling kuat, bukan hanya syirik besar, syirik kecil pun tidak akan Allah ampuni. Hanya bedanya, pelaku syirik besar kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Tapi dua-duanya tidak akan Allah ampuni. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu sifatnya umum. Allah tidak mengatakan syirik besar, maka juga mencakup syirik kecil. Ini sudah semuanya ini, enggak berhubungan. Baik. Bagaimana jika masih ada muslim yang masih melakukan menaruh besi berani, bawang putih serta yasin di atas kepala tidur seorang bayi yang tujuannya agar bayi tersebut tidak diganggu jin dan setan? Ada yang tahu artinya besi berani? Hah? Magnet ya. Baik. Termasuk syirik. Termasuk kesyirikan. Ini sama dengan keyakinan terhadap jimat. Meyakini sesuatu bisa menolak mara bahaya selain Allah Azza wa Jalla, atau menentukan sesuatu sebagai sebab tertolaknya mara bahaya selain Allah Azza wa Jalla. Jadi sama, termasuk kesyirikan. Enggak ada bedanya dengan jimat. Jadi jimat itu terserah mau dipakai di tubuh, ditaruh di atas bantal, dipakai di mobil, sama aja. Semua benda-benda yang dipercayai bisa melindungi dari mara bahaya, atau bisa menangkal atau menghilangkan mara bahaya yang sudah terjadi. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu adalah kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan. Mempercayai karakter dan sifat bawaan seseorang berdasarkan A, golongan darah, B, bentuk fisik, gestur tubuh, cara berjalan, wajah, tubuh, rambut, tanggal lahir. Jemaah sekalian, mempercayai karakter dan sifat bawaan seseorang berdasarkan hal-hal tersebut. Sekarang kita kembalikan kepada dua sebab yang sudah kita pelajari. Dua cara mengetahui sebab. Apa cara yang pertama? Melalui dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak? Melalui dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Saya kira tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan perilaku seseorang bergantung pada golongan darah, bentuk fisik, wajah, dan lain-lain. Tidak. Orang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk wajah, tubuh, fisik mereka berbeda-beda, tapi mereka beriman semuanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian sebab yang kedua, dengan percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan hubungan sebab dan akibat. Saya pikir juga tidak. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau ada yang bisa membuktikan, mari kita lihat sisi mana ilmiahnya. Jadi, wallahu alam, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka mempercayainya adalah sebab yang memberikan pengaruh pada karakter itu menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Iya. Membaca surat Yusuf, Maryam, dan lain-lain saat hamil, agar kelak anak menjadi tampan. Satu bacaan harus berdasarkan dalil. Apalagi meyakini ada keutamaan harus berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka masuk dalam kategori mengada-ada di dalam agama. Ya. Salam. Afwan. Antum tulis saja akhir. Ya. Ini ada yang lebih dulu. Yang duluan yang kita jawab. Pertanyaannya susah lagi nih. Bagaimana seharusnya sikap saya terhadap istri saya yang manhajnya berbeda dengan saya? Perbedaan ini berpengaruh ke cara mendidik anak-anak saya. Saya inginnya seperti ini, istri saya inginnya seperti itu. Kalau sekilas saya menilai dengan keterbatasan ilmu saya yang masih awam ini, sedikit banyak sepertinya istri saya terkena syubhat liberal. Saya mengambil contoh pada kasus pemimpin non-muslim. Dia masih berkeyakinan bahwa apapun agamanya, asal dia baik, jujur dan sebagainya, tidak apa-apa. Kita sebagai muslim menjadikan ia pemimpin. Ini adalah salah satu contohnya. Pertama sekali, seorang suami yang memiliki istri seperti ini kesalahan serius. Ini berat dalam masalah akidah dan manhaj. Nyerempet lagi kepada kekufuran. Punya sikap wala kepada orang-orang kafir. Yang Allah telah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Apa artinya wali? Wali itu dalam bahasa Arab artinya teman dekat yang kita cintai, yang kita jadikan pemimpin. Sama, semuanya tercakup dalam makna wali. Maka semuanya terlarang. Menjadikan mereka teman dekat, mencintai mereka, menjadikan mereka pemimpin. Ini semua tercakup dalam makna wali. Makanya pemimpin kota disebut apa? Wali kota. Dilarang semuanya. Ancamannya keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini yang pertama jemaah sekalian, harus dipahami. Ini kesalahan serius, penyimpangan serius. Karena ada wala kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Yang kedua, seorang suami yang punya istri yang menyimpang, pertama dia salahkan dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Karena suami itu guru istrinya, pendidik istrinya. Berarti dia tidak mendidik selama ini, maaf. Mungkin kita sebagai suami kurang mendidik istri kita. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Menjaga keluarga kita dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimuhum addibuhum. Ajarkan mereka agama dan berikan pendidikan adab. Jadi yang bertugas mendidik istri suami. Gurunya nomor satu suami. Sehingga kalau muridnya menyimpang, perlu dipertanyakan gurunya sudah mengajar betul atau tidak. Maka suami harus mengkoreksi dirinya dan mulai, tidak ada kata terlambat, mulai bikin usaha untuk mendakwahi istrinya. Kalau begitu harus belajar, banyak belajar, mendalami ilmu, membimbing istri. Yang ketiga, ajak istri ke majelis-majelis ilmu supaya dia belajar. Pinjamkan kepada dia buku-buku, belikan buku-buku agama, perdengarkan ceramah-ceramah. Jangan kita aja yang belajar, istri juga harus belajar dan dibantu. Kalau istri mau belajar, anaknya rewel, suami bantu, jaga anak itu, jangan biarkan dia mengganggu istri yang sedang belajar. Gantian kalau perlu, kalau ada pembantu, alhamdulillah. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukum menjual makanan pada siang hari pada bulan Ramadan? Tidak boleh. Termasuk menolong dalam dosa. kalau dia menjual kepada orang-orang yang wajib berpuasa. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia jual kepada wanita haid, orang sakit yang enggak wajib puasa, musafir, tidak masalah. Karena tidak membantu mereka dalam dosa. Tapi kalau dia jual kepada orang yang wajib puasa dan dia tidak puasa, berarti menolong dalam dosa. Bagaimana kalau dia jual kepada orang kafir? Dia juga mendapatkan dosa. Kenapa? Orang kafir juga wajib puasa. Walaupun kalau dia puasa, puasanya enggak diterima. Jadi serba salah jadi orang kafir. Dia puasa, puasanya enggak diterima. Dia enggak puasa, dia berdosa karena tidak puasa. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, "Kami dulu tidak melakukan salat." Walam nakunut imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Wakunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami ikut bersama orang-orang yang membicarakan yang batil. Wanukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan agama. Jadi empat kesalahan mereka. Kenapa diazab? Tidak solat, tidak memberi makan orang miskin, ikut pembicaraan yang batil, mendustakan hari kiamat. Satu dan empat, kekufuran. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin, tidak kufur, tapi diazab karena itu. Maka sama, ketika dia meninggalkan puasa, dia juga bukan hanya akan diazab karena kekafirannya, tapi karena juga tidak puasa. Jadi orang kafir nanti akan diazab karena kafir, juga karena tidak sholat, karena tidak puasa, tidak zakat, juga karena berzina, karena minum khamar, dan seterusnya. Maka membantu dia berbuat dosa yang dengannya dia akan diazab juga tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Baik. Ketika suami menjatuhkan talak satu kepada istri, kemudian masa iddahnya sudah habis, apakah suami harus menyerahkan istri kepada walinya atau keluarganya, atau memulangkan kepada orang tuanya? Karena ketika melamarnya dulu, suami meminta kepada orang tua atau walinya. Namun sebelum masa iddah habis, istri sudah pulang ke rumah orang tuanya duluan, bukan karena diusir suami. Jamaah sekalian, di sini ditanyakan apakah ada dalilnya. Itu dalil secara uruf saja. Dan uruf dalam syariat bisa ditetapkan menjadi hukum. Yang namanya sudah bercerai, bercerai baik-baik. Bercerai baik-baik. Jadi diantar kembali ke rumahnya. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Diantar kembali ke rumahnya. Kalau mau bercerai, bercerai baik-baik. Iya. Dan syariat memerintahkan bercerai baik-baik. Kategori baik-baik juga kembali kepada uruf kita. Mana yang dianggap baik-baik? Tentu diantar ke rumahnya. Dan tidak boleh istri keluar dari rumah suami sebelum selesai masa iddah pada talak 1 dan 2. Kenapa? Masih suami istri. Masih suami istri. Dan dia dianjurkan untuk berhias supaya rujuk. Supaya rujuk. Iya. Jadi enggak boleh dia keluar. Kecuali sudah selesai masa iddah, enggak diantar, enggak apa-apa, dia pulang sendiri kalau dia enggak mau mengantar. Iya. Wallahu alam. Ana akhwat 28 tahun, belum menikah. Dan sudah beberapa kali proses ta'aruf. Tapi qadarullah masih belum sampai menikah. Terkait dengan hal tersebut, apakah boleh ana minta untuk diruqyah secara syar'i? Itu termasuk syirik atau tidak? Apabila boleh, mohon info tempat ruqyah syar'i, Ustaz. Ya. Kalau ada info, saya enggak kasih info ruqyah syar'i. Info calon suami. Ya. Kalau ruqyahnya secara syar'i, tentu bukan syirik. Cuman makruh hukumnya. Karena Nabi SAW telah mengingatkan kita, orang yang minta ruqyah tidak masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Ya, mungkin dia masuk surga tapi dengan hisab. Ya. Apakah termasuk syirik besar atau kecil? Percaya adanya tempat atau jalan mistis seperti tempat kecelakaan bus di Subang, di tempat tanjakan. Amen. Yang angker dan mistis. Bagaimana kita bersikap? Pertama, itu permainan setan. Dan itu kenyataan kan? Ada keangkeran di situ. Apa keangkeran di situ? Misalkan suka ada penampakan atau suara-suara menakutkan. Penampakannya pun seperti orang yang mati di situ. Iya. Maka jemaah sekalian, itu permainan setan. Kenapa mereka memanfaatkan itu untuk dipermainkan? Untuk menyesatkan kita. Sekedar kita percaya itu tempat angker karena setan suka menampakkan diri atau bikin suara-suara aneh dan suka mengganggu manusia, tentu itu tidak syirik karena memang faktanya begitu. Tapi menjadi syirik kalau kemudian kita minta perlindungan kepada mereka. Permisi, saya mau lewat, jangan diganggu. Ini syirik. Surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekelompok manusia dahulu minta perlindungan kepada para jin, maka para jin itu hanya menambah kelemahan mereka dan rasa takut mereka. Jadi kalau kita minta tolong sama mereka, minta perlindungan, kita tambah dikerjai. Karena dia lihat kita takut, lemah. Makanya kalau takut jangan kelihatan takut. Sok berani aja. Iya. Maka kita syirik kalau minta perlindungan kepada jin. Lebih parah lagi, jin itu mengatakan kepada dukunnya yang ada di sekitar situ, masyarakat harus persembahkan sesajen supaya dia enggak minta korban. Atau biasanya orang-orang proyek bertamu dulu kepada dukunnya di situ, lalu dituntun oleh dukun untuk menyembeli sebagai sesajen. Maka itu syirik dalam bentuk yang lain, karena menyembeli itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Bertambah syiriknya. Dan ketika mereka meyakini orang yang sudah wafat ternyata masih bisa gentayangan di muka bumi, rusak akidahnya. Karena Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, pembatas, yang membatasi mereka dengan alam dunia sampai hari kebangkitan. Jadi enggak ada ceritanya orang sudah mati di alam kubur bisa kembali gentayangan. Apalagi mau balas dendam. Itu hanya ada di film-film. Maka hati-hati menonton film, jangan biarkan anak-anak kita menonton sembarangan. Merusak akidah, merusak moral. Hati-hati. Ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, orang mati bisa gentayangan, akidah kita sudah bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang dikehendaki oleh setan-setan tersebut. Lalu gimana solusinya? Minta tolong kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, siapa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ketika dia mendatangi satu tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Dan doa-doa lain banyak. Minta tolong kepada Allah, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, yang maha mampu melindungi kita dari mara bahaya. Iya. Wallahu alam. Apakah termasuk dari Allah ketika kita lupa rakaat sholat dan bisikan-bisikan yang tidak baik di dalam hati? Semua yang terjadi di alam ini takdir Allah, tapi sebabnya berbeda-beda. Kalau sholat terganggu lupa rakaat, itu bisa jadi sebabnya setan mengganggu kita sehingga kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat. Namun semua tidak keluar dari takdir Allah. Iya. Apakah termasuk syirik jika mengatakan hal seperti ini? Terima kasih ya, karena kamu saya mendapatkan pekerjaan. Tidak apa-apa. Itu artinya dia adalah sebab. Dan Allah yang menentukan. Boleh. Tapi lebih sempurna kita, lebih sempurna lagi kalau dia mengatakan alhamdulillah karena kamu, maksudnya karena pertolonganmu Allah memudahkan saya dapat kerja. Itu lebih bagus lagi. Iya. Sudah terjawab. Sudah terjawab juga. Apa hukum beristighfar di kamar mandi atau WC ketika teringat dosa di tempat tersebut? Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Tapi beliau tidak melafazkan zikir di tempat kotor di WC. Zikir boleh di WC di dalam hati. Jangan dilafazkan. Iya. Sama kita mau wudu di WC, mengucapkan bismillah, ucapkan dalam hati atau ucapkan di luar baru masuk berwudu. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jika kita masih punya hutang, tapi karena tekad kita ingin berhijrah dan meninggalkan dunia karena Allah, apa kita harus melunasi hutang dahulu? Atau tetap kita tinggalkan pekerjaan? Ya. Yang namanya hutang, walaupun sudah berhijrah, harus dibayar. Ya. Bahkan ini akan memberatkan kita. Akan memberatkan kita di hari kiamat kalau kita enggak bayar. Karena Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Maksud hadis ini, dia seharusnya sudah mau masuk surga, tertahan dengan hutangnya. Bahkan orang mati syahid pun tertahan gara-gara hutang. Sampai dibayar, bagaimana cara dibayar? Bayar dengan ibadahnya. Pahala yang dia dapatkan dipakai bayar hutang kalau dia enggak bayar di dunia. Kalau sengaja dia enggak bayar di dunia padahal dia sanggup bayar, maka dibayar dengan pahalanya. Bagaimana kalau pahalanya enggak cukup, hutangnya terlalu banyak? Dosa mereka yang dia zalimi enggak bayar hutangnya ditimpakan kepadanya. Maka hati-hati. Iya. Jadi hutang harus tetap dilunasi. Namun kalau maksudnya di sini harus tetap bekerja sampai hutang lunas, sementara pekerjaannya haram, itu juga syarat yang batil. Jadi kalau memang pekerjaannya haram, keluar saja dan tetap hutang dibayar. Tetap hutang dibayar. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada seorang muslim yang murtad kemudian dia kembali ke Islam, apakah semua dosa-dosanya diampuni? Kalau saya pernah dengar ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya, orang yang murtad, yang kafir asli sekalipun, kalau dia bertobat masuk Islam, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, Allah ampuni dosanya, bahkan semua dosanya diampuni. Gara-gara itu, hanya bertobat dari satu dosa, yaitu dosa syirik, semua dosanya yang lain diampuni. Inilah keutamaan tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Al-As, ketika beliau mau masuk Islam, beliau minta syarat. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Apa syaratnya wahai Amr? Saya pingin dosa-dosa saya selama masa jahiliyah diampuni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ama ta'lam annal Islam yajubbu ma qablah?" Tidakkah kamu tahu? Islam itu kalau kamu masuk Islam, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, itu akan menghapuskan semua dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi ini keutamaan tauhid. Kita bertobat dari syirik, mentauhidkan Allah, semua dosa yang lain ikut terampunkan oleh Allah. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita berbuat syirik, semua ibadah musnah. Ini bahaya syirik dan keutamaan tauhid. Adapun yang tidak diampuni maksudnya kalau sampai mati tidak bertobat barulah tidak diampuni. Bahkan kita enggak boleh mendoakan. Kalau sampai mati tidak bertobat, kita juga enggak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Kenapa? Allah enggak mungkin mengampuni. Kita doakan pun enggak akan diampuni dan kita dilarang mendoakan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.